Allah subhanahu wa ta'ala melarang, naha al-munkar. Wan-nas amara atau amaru bil-munkar. Allah melarang kemunkaran, masyarakat menganjurkan kemunkaran. Fa aina anta minhu? Pertanyaannya, engkau di mana? Apakah engkau menganggap ini munkar dan mengingkarinya? Yang berarti akan berhadapan dengan manusia. Karena manusia malah menyuruh. Kau mengatakan, jangan, itu munkar. Bertentangan dengan manusia. Atau sebaliknya, kamu tidak mengingkari kemunkaran, yang berarti engkau berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mengingkari kemunkaran itu, berarti engkau menghadapi manusia yang menyuruh kemunkaran tadi. Kalau engkau tidak mengingkari kemunkaran itu, engkau dibela oleh manusia, disanjung, engkau dai yang lembut, engkau ustadz yang masya Allah baik, sejuk, tidak pernah melarang apapun. Tapi berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan munkar, kamu katakan tidak mengapa. Baik. Maka orang inilah yang nanti yaumul qiyamah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka idra'aita munkaran alla tughayyiruh? Apa yang menghalangimu? Mengapa ketika engkau melihat kemunkaran, engkau tidak mau merubah? Kalau dijawab khosyitun nas, aku takut manusia, maka alasan ini tidak diterima. Mengapa? Kalau engkau alasannya takut pada manusia, akan balik tanya. Lah terus, kepada Allah tidak takut? Lebih takut mana engkau? Kepada Allah atau kepada manusia? Fa iyaya kunta ahakku antaksyah. Kepada akulah, kata Allah, semestinya engkau lebih berhak untuk takut. Harusnya lebih takut kepada Allah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, jenis takut yang kedua. Jenis takut yang kedua. Masih ingat jenis takut yang pertama apa? Hah? Naam. Khasyatus sir. Ketakutan yang enggak jelas. Takut sama aroma kemenyan. Bau kemenyan, takut. Dan mungkin apa? Kemenyan itu aslinya adalah pengharum. Pengharum ruangan. Kok bisa takut? Takut bau nio. Tahu nio? Sama kemenyan juga, tapi biasa dipakai untuk orang Cina, pakai lidi. Itu juga asalnya pengharum ruangan. Kamu akan heran nanti, kalau beberapa supir-supir taksi di Saudi, muslim, di dalamnya ada itu. Ada biting-biting itu. Keluar asap terus. Saya tanya, kebetulan saya naik di situ. Isyata, syirik? Lala, ini pengharum, pengharum ruangan supaya apa namanya mobilnya harum, pengharum. Kenapa kau takut? Ini yang kena dengan azam wa khaufus sir yang pertama. Yang kedua, takut pada manusia sehingga dia tidak mengerjakan perintah Allah, malah mengerjakan larangan karena takut pada manusia. Yang pertama syirik, yang kedua. Yang kedua, dosa. Bukan syirik, tapi dosa. Mengapa kamu tidak melakukan ini? Takut. Lu takut pada siapa? Kalau gak kerjakan, Allah yang mengancam. Harusnya lebih takut pada Allah. Orang seperti ini berdosa. Yang pertama tadi, syirik. As-salis. Sekarang yang ketiga. Asalis al-khawf at-tabi'i. Yang ketiga, takut biasa. Takut yang biasa. Apa itu takut yang biasa? Wal khawfu min aduwin au sab'in au ghairi dhalik. Takut pada musuh yang menyerang, atau takut pada binatang buas, atau takut pada binatang berbisa. Ini takut yang wajar. Takut tabii, takut yang wajar. Idzan kam khaufan indana? Al-khauf thalathata anwa'in. Takut ada tiga macam. Pertama khaufus sir. Yang kedua khaufun minan nas. Naam. Salis yang ketiga khaufun al-khauf at-tabi'i. Rasa takut yang wajar-wajar saja. Baik. Yang pertama syirik. Yang kedua dosa. Yang ketiga wajar. Lah kenapa lari? Lah kalau gak lari saya diterkam sama serigala. Lari dikejar anjing. Oh kamu bertauhid kok takut sama anjing. Emang kenapa kau takut sama anjing? Dibiarkan kena najisnya, digigit. Ya enggak lah. Kita menghindar takut. Itu takut tabii namanya. Fahadza la yudammu. Maka takut yang seperti ini tidak dicerca. Kama qala ta'ala fi qissati Musa alaihi salam. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari Mesir khaifan, karena takut. Yataraqqab, karena sedang dikejar atau sedang dicari buron. Maka beliau lari pergi sampai ke negeri lain. Baik, kita kembali kepada ayat di dalam bab. Ayatnya innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Ayukhawifun awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah paham. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Pertanyaan saya, siapa yang ditakut-takuti? Siapa yang ditakut-takuti? Wali-walinya? Salah. Menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Jadi apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menakut-nakutkan wali-walinya, begitu. Apa yang benar bahasa Indonesianya? Yukhawifu awliya'ahu. Menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Baik. Oleh karena itu, lihat lanjutan ayatnya. Fala takhafuhum. Jangan takut pada mereka. Hum kembali kemana? Aulia. Humnya kembali pada aulia. Maka jangan takut dengan wali-wali syaitan. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang-orang yang beriman. Makanya di sini kalimat ay yukawifukum awliya'ahu. Kamu kasih garis atas, kamu kasih stabilo. Karena itu penting sekali. Banyak yang salah paham di sini para santri. Dikira menakut-takuti wali-walinya. Padahal menakut-takuti kalian dengan wali-walinya itu maknanya. Makanya di sini dijelaskan dengan dhamir mukhatab jamak kum. Yukhawifukum awliya'ahu. Bagaimana kira-kira contohnya? Awliya'ahu kan wali-wali syaitan itu adalah anak buahnya. Hati-hati kalian. Kalau begini, anak buahku akan menyerang kalian. Anak buahku akan menimpakan kalian kejelekan. Anak buahku akan begini, akan begini, akan begini. Hati-hati kalian. Menakut-takuti manusia dengan wali-walinya. Sehingga syaitan kadang tidak terlihat oleh kalian dan tidak terdengar, tidak, tetapi bisikannya masuk ke dalam hati. Hati-hati. Kuburan itu memiliki kekuatan gaib. Intabihu. Hati-hati kalian. Pohon ini memiliki keramat. Kalau kamu sampai begini, begini, begini, niscaya pohon itu akan menimpakan kejelekan padamu. Hati-hati. Syaitan yang membisik-bisikannya, mengancam kalian, menakut-takuti kalian, dengan apa? Dengan wali-walinya. Tempat keramat, kuburan keramat, apalagi batu keramat, keris keramat, itu semua benda mati. Benda mati. Loh, kalau ada keanehan-keanehan, berarti bukan dari benda mati. Oh, ada suara-suara, berarti bukan dari benda mati. Dari siapa? Aulia usyaitan. Wali-wali syaitan dalam bentuk jin. Fala takhafuhum. Jangan takut pada mereka. Takutlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada nahiyun minallahi ta'ala lil mu'minin. Ini merupakan larangan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. An yakhafu ghairahu. Larangan untuk takut kepada selain Allah. Larangan untuk takut dengan khaufu sir. Dengan ketakutan yang aneh, yang tidak wajar. Dengan ketakutan yang enggak jelas. Takut sama apa? Kuburan. Emang kenapa kalau kuburan? Ada batu nisannya. Emang kenapa kalau ada batu nisannya? Ada gundukan tanahnya. Nah, kenapa kalau ada gundukan tanahnya? Gelap. Emang kalau gelap kenapa? Semuanya enggak jelas. Semuanya tidak jelas. Tidak seharusnya seorang takut pada sesuatu itu. Tapi kenapa kau bisa takut? Mengapa? Padahal itu benda mati yang kalau kamu ratakan dengan bulldozer gak ada apa-apa. Kenapa kau takut? Karena ada bisikan-bisikan di hati mereka. Di hati sebagian kita. Ada bisikan-bisikan dari syaitan. Yukhawifu awliya'ahu. Maka Allah sebutkan, Allah turunkan wahyunya. Innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah. Itu sesungguhnya syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Supaya kalian mau menyembah kuburan. Supaya kalian mau menyembah pohon. Supaya kalian mau menyembah batu. Supaya kalian mau menyembah jin. Supaya kalian mau menyembah keris. Supaya kalian mau menyembah segala macam benda-benda mati. Biasanya kalau berhasil ditakut-takuti oleh syaitan, maka mereka akan berkata di depan pohon tadi. Wahai pohon yang lebat. Wahai pohon beringin. Jangan ganggu kami. Jangan takut. Kamu minta apa kan saya beri. Mulai dikasih sarung pohonnya. Pohon dikasih sarung. Musma'kul. Gak masuk akal sama sekali. Dikasih makanan. Pohon dikasih makan. Dikasih sesajen. Sesajian. Sesajen itu artinya sesajian. Terus menyembelih kurban-kurban untuk pohon. Saking takutnya. Jangankan seekor kambing. Seekor larat saja. kalau kamu persembahkan kepada satu pohon atau satu kuburan, syirik. Dan itu ada dalam hadis yang sahih, yang nanti akan kita lewati insyaAllah. Dakhala an-nar fi dhubab wa dakhala al-jannah fi dhubab. Ada seorang masuk surga karena lalat, dan ada yang masuk surga masuk neraka karena lalat. Karena apa? Karena orang ini melewati satu kaum yang mengagung-agungkan berhalanya. Begitu orang ini lewat, tidak boleh lewat kecuali engkau kurban untuk berhala ini. Kurban apa sih? Gak punya apa-apa. Kurbanlah walaupun seekor lalat. Orang yang pertama berkata, hah, cuma lalat. Taib. Dia cari lalat, serahkan, lewat. Fadakhala an-nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini masuk neraka karena lalat tadi. Orang yang kedua sama, tidak boleh lewat. Taqarr hatta tuqarrib, kurbanlah. Ma indi syai'un ataqarrab, aku tidak mungkin memberikan atau la ataqarrab illa ilallah, aku enggak akan berkurban kecuali untuk Allah. Korbanlah walaupun dengan seekor lalat. Orang tadi mengatakan tidak, walaupun seekor lalat, aku enggak akan berkorban kecuali untuk Allah. Maka dipenggal lehernya, mati dia, dakhalal jannah, dia masuk surga. Lihatlah, yang pertama masuk surga karena lalat. Yang kedua, yang pertama masuk neraka karena berkorban lalat. Yang kedua masuk surga karena dia tidak mau berkurban walaupun seekor lalat. Barakallahu fiikum. Maka kalimat Allah innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, itu adalah jawaban. Mengapa kok banyak manusia yang takut dengan sesuatu yang tidak jelas? Sama pohon bambu yang sangat lebat, rusak, gelap, takut. Kenapa? Kalau takutnya ada ular pucuk, ya wajar. Wajar kan? Atau takutnya ada ular yang berbisa, ya wajar. Tapi kalau takut karena serem, terus kenapa? Bukankah pohon yang lebat itu rindang? Enak kamu duduk di bawahnya, gelar karpet, minum syahi, dan zen. Kenapa takut? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Karena, ini jawabannya, karena syaitan menakut-takuti. Hati-hati, kamu bisa kesambet. Hati-hati, kamu bisa ditimpa kejelekan. Hati-hati, kamu bisa begini, bisa begitu. Terus, gimana menghindarinya? Setan lagi yang jawab. Kasih kurban. Berikan sesajen. Berikan dupa di bawahnya. Berikan ini, berikan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya mulailah mereka mengagung-agungkan pohon. Mengagung-agungkan kuburan. Mengagung-agungkan benda mati. Mengagung-agungkan batu. Batu, cuma karena besar, bentuknya agak unik, mulai mereka keramatkan. Qul inna a'udzubikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan takut pada apapun yang ditakut-takuti oleh syaitan. Wa amrun lahum an yaqsuru khaufahum 'ala Allah. Sebaliknya ada perintah untuk mengkhususkan rasa takut mereka hanya kepada Allah. Larangan untuk takut dengan khaufus sir, takut pada manusia. Yang ini yang larangan. Satu, dua, khaufus sir dan khauf annas. Ini yang dilarang oleh Allah. Jangan takut pada mereka. Sebaliknya perintah untuk mengkhususkan rasa takutnya hanya kepada Allah. Fala yakhafuna illa iyyahu. Maka janganlah mereka takut kecuali kepadanya. Wa hadza huwal ikhlasu alladhi amarallahu bihi ibadah. Dan inilah keikhlasan, kemurnian ibadah untuk Allah sebagaimana yang Allah perintahkan para hamba-hambanya. Wa radiyahu minhum, sebagaimana yang Allah ridhai untuk para hambanya. Fa idza akhlasu lahul khauf, kalau mereka memurnikan rasa takutnya untuk Allah. Wa jami'al ibadati, dan juga mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. A'tahum mayarjun, niscaya Allah akan berikan pada mereka apa yang mereka harapkan. Wa amanahum min makhawfid dunya wal akhirah, dan niscaya Allah akan memberikan keamanan bagi mereka dari ketakutan-ketakutan dunia dan ketakutan-ketakutan akhirat. Allah akan amankan. Wa qala ta'ala, maka Allah berfirman, alaysallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Wa yukhawifunaka billadina min duni, sedangkan mereka para syaitan, yukhawifunaka, menakut-nakuti engkau dengan selain Allah, membikin takut engkau dengan selain Allah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, maka siapa yang Allah sesatkan, enggak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min kaidi aduwillah, di antara tipu daya dari musuh Allah, yakni syaitan, ayukhawifal mu'minina min jundihi, di antara tipu daya syaitan adalah menakut-nakuti orang beriman dengan bala tentaranya, menakuti orang-orang yang beriman dengan auliyaihim, dengan wali-walinya, dengan anak buahnya, dengan tentaranya. Li'alla yujahiduhum, agar mereka jangan berjihad. Takutnya nomor berapa? Satu atau dua? Jika saya kasih nomor. Satu, khaufus sir. Dua, khaufun nas. Tiga, khaufut tabi'i. Kata Ibnu Qayyim, syaitan menakut-nakuti orang beriman dengan tentaranya, dengan pasukannya, dengan wali-walinya, agar mereka jangan berjihad. Khauf yang mana? Satu, dua, tiga. Hah? Yang kedua. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kata mereka, manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian pada mereka. Ini menakut-nakuti manusia agar jangan melawan, jangan menyerang, dan seterusnya. Wa min kaidi aduwillah, wa la ya'muruhum bima'rufin, wa la yanhauhum an munkarin, agar mereka tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi munkar. Hati-hati, kata syaitan. Lihat anak buahku sudah siap. Lihat orang-orang itu akan menyerang kalian kalau kalian berani beramar ma'ruf nahi munkar. Kalian akan diginikan, kalian akan digitukan, kalian akan diserang, kalian akan dikepung, kalian akan dibunuh, kalian akan sakiti, kalian akan diboikot. Wa ila akhirih. Segala macam takhwifat. Bimana menakut-takuti? Bi awliyaihi. Bi jundihi. Bi anak buahnya. Bimana? Naam, bi awliyaihi. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan. Dan Allah khabarkan dalam ayat ini, itu tipu daya syaitan. Wa takhwifihi, dan itu takhwif dari syaitan. Syaitan yang menakut-takuti. Wa nahana anna khafahu, dan Allah melarang kita untuk takut pada mereka. Fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal ma'na inda jami'il mufassirin, dan maknanya menurut para ahli tafsir, yukhawifukum bi awliyaihi. Ini yang tadi saya suruh kasih garis atas, kasih stabilo. Menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Bukan maknanya menakuti wali-walinya. Menakut-nakuti wali-walinya. Wali-wali yang ditakut-takuti. Bukan. Salah. Tetapi menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Kalau Qatadah, kata Qatadah, maknanya yu'azzimuhum fi sudurikum. Yakni, si setan-setan ini mengagungkan wali-walinya di dada kalian. Dibisikkan ke dada kalian, dibisikkan ke hati kalian, mereka itu hebat loh, besar. Mereka itu begini, mereka itu begitu, mereka akan menyerang kalian dan kalian akan habis. Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki senjata lengkap, mereka memiliki begini, begini, begini. Ini kalau khaufun nas. Kalau khaufus sir, syaitan akan membisikkan tempat ini keramat, memiliki kekuatan gaib. Ini besar karena berkait dengan wali dulunya. Ini adalah kayu yang pernah disandari oleh wali. Maka kalau kalian meremehkannya, menghinakannya, kamu akan celaka. Kamu akan binasa. Si fulan pernah melakukan begini, akhirnya binasa. Si Alan pernah melakukan begini, akhirnya hancur. Hati-hati kalian. Ini yu'azzimuhum fi sudurikum. Setan ini mengagungkan tempat-tempat keramat tadi, membesarkan bala tentaranya di hadapan kalian agar kalian takut. Perang itu, yang namanya perang, biasanya dimulai dengan show force namanya. Hah? Itu bahasa Inggris. Bahasa Arabnya apa? Hah? Idharul quwwah. Idhar al-quwwah. Idharul quwwah. Berapa tulisannya? Show force. Lihatlah, perang dimanapun biasanya begitu. Kami punya tentara lengkap, senjata kami hebat, kami punya nuklir, terus. Mereka yang melawannya akan berkata, kami juga lebih banyak, kami punya ini, kami punya tank. Terus saling memberitakan kehebatannya masing-masing. Untuk apa? Agar bisa mengalahkannya tanpa perang. Kalau musuhnya gak punya apa-apa, alah, percuma deh kita ngelawan. Kenapa? Kamu gak dengar? Dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Kalau kita ngelawan, habis kita. Namanya ini kalah sebelum perang. Kalah sebelum perang. Karena ini, idharul quwwah. Syaitan ingin mengalahkan kalian. Caranya sama dengan menampakkan kekuatan pasukannya. Kalian tahu mereka, jumlahnya lebih banyak. Senjatanya lebih lengkap. Mereka begini, mereka begini, mereka begini. Itulah yang disebutkan dalam ayat tadi atau ayat lainnya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia telah berkumpul, bersatu padu antara orang-orang Arabnya, orang Yahudinya, Bani Khaybarnya, Quraisynya, Bani Fulan, semua bergabung untuk menyerang kalian. Hati-hati kalian. Takutlah pada mereka. Orang beriman ditakut-takuti. Maka enggak akan mereka terpengaruh. Maka para sahabat hanya menjawab dengan kalimat, Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Tempat kami meminta pertolongan. Tempat kami bergantung kepadanya. Bertawakal kepadanya. Hasbuna. Cukup bagi kami Allah. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Sebaik-baik tempat kita bergantung kepada kita. Ketika ditakut-takuti, apakah imannya turun? Tidak, naik imannya. Karena ayatnya mengatakan juga begitu. Fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mereka berkata innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, fazaduhum imana. Justru mereka bertambah imannya dan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, tempat kami bergantung kepadanya. Fakullama qawa imanul abdi maka semakin kuat iman seorang hamba. Zala min qalbihi khawfu awliya asyaitan. Setiap bertambah imannya, maka niscaya hilanglah dari hatinya rasa takut kepada wali-wali syaitan. Wa kullama dha'ufa imanuh, dan semakin lemah imannya, qawiya khawfuhu minhum, akan semakin kuat rasa takutnya kepada wali-wali syaitan. Lihat, jadi iman semakin tinggi, semakin hilang rasa takutnya kepada wali-wali syaitan. Tapi kalau iman lemah, semakin takut kepada wali-wali syaitan. Fadallat hadhihi al-ayah ala anna ikhlas al-khawfi min syuruti kamalil iman. Maka ayat ini menunjukkan bahwa memurnikan rasa takut hanya kepada Allah itu termasuk syarat-syarat kesempurnaannya iman. Syarat-syarat kesempurnaan yang wajib. Karena ada kesempurnaan yang tidak wajib, ada kesempurnaan yang wajib. Syurut kamalil imanil wajib. Ini adalah syarat kesempurnaan iman yang harus. Kalau tidak, dosa. Nektafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.